rahimallahu ibnu Rajab. Dia membawakan sekian banyak riwayat. Masih ada lagi 1, 2, 3, 4 5 Jadi para orangnya beda-beda semua. Pertanyaannya sama. Iya, orangnya beda-beda. Yang melihatkan beda-beda, sahabatnya beda-beda. Kadang-kadang ada yang sama yang seperti Badui dengan Badui, mungkin menceritakannya itu berbeda. Kalau sama, biasanya disebut hadis yang sama dalam lafaz yang berbeda. Jadi hadis rawahu bi lafaz diriwayatkan dengan lafaz lain. Kalau hadis lain, berarti kisahnya lain. Beda. Iya. Kalau hadis lain, beda. Ini yang ganal. Ini rekam. Iya, rekam kok. Kalau mau ngomong dengan cepat. Ini berapa? Kalau dengan takwilah. Saya itu bukan dengan ini. Saya memang ngomong juga. Ini kan begini kan, bukan begini. Berarti ini berarti boleh dong. Kalau kita diombang. Kalau mengharumkan apa yang saya harapkan. Ini gimana? Ahmad itu.